Paham ya? Kecuali kemudian belajar dari situ untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk ke depan. Fokus sini. Pertama lihat baik-baik ya, teman-teman sekalian. Apa artinya siam? Puasa. Apa artinya puasa? Siam. Apa artinya siam? Puasa. Apa artinya puasa? Siam. Sekarang kita lihat. Dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran, siam, puasa. Tapi ada kata yang kedua juga menunjuk pada puasa, namanya saum. Apa artinya saum? Apa artinya siam? Apa artinya puasa? Siam dan saum. Nah, sekarang perbedaannya, atau pertanyaannya terlebih dahulu, kalau memang siam bermakna puasa, saum bermakna puasa, lantas kenapa kemudian tidak disebut saum? Kenapa kemudian diungkapkan dengan kata siam? Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, di sini ada yang disebut dengan saum. Saum yaum arafah. Dan kalau Anda pertajam, ada detailnya lagi. Ternyata disebut dalam riwayat yang lebih terang, menggunakan kata siam. Sekarang kita lihat dulu apa perbedaan antara saum dengan siam. Lalu kenapa disebut dengan yaum arafah, tidak dengan kalimat yang lainnya. Fokus. Saum disebutkan sekali dalam Al-Quran. Di Quran surah 19 ayat 26. Paling kanan sebelah atas. Sayyida Maryam alaihas salam. Putrinya Imran dan Hanna. Ya. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keistimewaan mengandung dan melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ini sudah banyak kami ungkapkan dan sudah banyak kami terangkan. Ketika beliau kemudian mengandung, lantas beliau kemudian merasa khawatir kalau sekiranya setelah melahirkan ini, atau bahkan bayinya sudah dilahirkan, kemudian mesti kembali ke kampung halamannya, akan disoal oleh kaumnya. Perempuan bisa punya anak, nikah aja enggak, dikenal sebagai perempuan yang terjaga, kamu ini afifah, terjaga. Maryam dalam bahasa lokal diantara maknanya adalah perempuan yang terhormat, terjaga. Kok bisa punya anak tanpa disentuh laki-laki manapun? Maka Allah kemudian firmankan, dan dengan firmannya ini akan membuka mukjizat kedua Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat pertama, dia terlahir dari seorang ibu tanpa ayah yang tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Mukjizat kedua, nanti dia adalah satu-satunya bayi yang ketika dilahirkan mampu berbicara dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibunya diminta diam, anaknya yang bicara untuk menunjukkan bahwa ini mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menguatkan ibunya. Kalau kamu tuduh saya ini anak manusia, maka dia akan punya sifat-sifat kemanusiaan seperti yang lain. Tapi ketika dia ini sesuatu yang berbeda, diangkat oleh Allah sebagai Rasul, dia bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan, dia punya sifat kemanusiaan, tapi dia juga Nabi dan Rasul. Yang membedakan Nabi dan Rasul dengan manusia biasa, ini punya mukjizat, manusia biasa tidak punya mukjizat. Maka nanti akan ditanamkan mukjizat yang keduanya, bisa berbicara dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang difirmankan oleh Allah kepada ibundanya, direkam, diabadikan dalam Al-Quran, surah ke-19 dengan nama ibundanya Maryam, ayat ke-26. Kata Allah, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Katakan pada mereka, saya sedang bernazar kepada Allah yang Maha Penyayang untuk saum. Ah, tidak disebutkan siam, saum. Apa saumnya? Falan ukallima al-yawma insiya. Maka saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan siapapun. Ah, kalau Anda perhatikan, baik dalam keterangan Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab standar, kalau disebutkan saum, maka itu artinya puasa dalam arti yang umum, menahan dari apapun, umum sifatnya. Misal tadi seperti Maryam, saya mau menahan tidak mau bicara seharian, maka orang Arab mengatakan ana al-yaum saum. Orang ini disebut saim, ana saim, ya andi saum al-yaum, saya sedang puasa. Apa puasanya? Saya enggak mau bicara seharian. Kok itu bicara? Contoh. Ya misal ya. Paham ya? Ya, jadi Anda misalnya sekarang malam ini tidak mau makan tapi masih minum, itu saum. Anda misalnya, mohon maaf, ketika mau berjalan biasanya pakai motor, sekarang mau pakai jalan kaki, itu saum dari naik kendaraan. Paham ya? Di setiap segala hal yang sifatnya menahan dari sesuatu disebut dengan saum. Jelas? Nah, tapi kalau dalam menahan itu ada yang diatur, waktunya teratur, ketentuannya diatur, perintah larangannya diatur, amalannya diatur, yang membatalkannya diatur, yang merusaknya diatur, pahalanya diatur, penuh, maka berubah.